Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Kata pengarang rahimahullahu taala faslun. Dia kata faslun. Faslun ni kenapa kau? Bahasa Arab ni. Nah, biasanya haza faslun. Ini fasal. Engkau cari fasal. Itu bahasa Arab tu. Nah, bahasa Arab. Nah, mu jangan cari fasal. Faslun. Fa, khot, lam. Maknanya ceraian. Nampak? Jadi ini satu ceraian daripada bab yang besar kepada bab yang lebih kecil. Pada menyatakan barang yang wajib bagi hak Tuhan kita Jalla wa Azza dan yang mustahil padanya Allah dan yang jaiz padanya pada Allah. Maka yang wajib bagi Allah itu iaitu 20 sifat. Jadi kalau orang kata mengaji kitab sifat 20 ni, nak? Dan ni dia balah ni. Dah boleh pula sifat 20. Bodoh punya ustaz. Yang sebenarnya dua-dua cara boleh. Cara qalah, cara salah. Semua belajar tujuan nak mentauhidkan Allah. Cara qalah, cara kemudian. Dia bilang dengan sifat wujud, kidam, bakok. Lepas tu menggunakan dalil akal banyak. Cara salah, cara lama. Nah, macam kita akidah tahawiyah. Nah, kitab-kitab yang banyak digunakan di universiti itu cara salah. Menggunakan tidak mungkin tak sebut wujud kidam bakok tapi menggunakan ayat Quran dan hadis terus. Dua-dua cara ni belanjalah. Kita rasa kita senang dengan cara salah, cara lama, cara lama. Kita rasa kita lebih faham dengan cara qalah, cara qalah. Nah, tak ada masalah sikit pun di sisi ulama-ulama. Ustaz kapung ni kacau ni. Hoklah Melaya ni. Faham? Kalau ulama-ulama besar tu di luar sana tak ada ha. Nah, mereka puji. Belajarlah orang banyak belajar tauhid salah cara lama. Kalau kita jawi ke perisai mukallaf. Itu besar sikit lah. Nah, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Malik. Belajar lagi. Dia tak sebut wujud kidam bakok. Dia tak kata Tuhan itu kidam. Tapi dia kata Allah itulah yang awal. Allah lah yang akhir. Huwal awalu huwal akhiru. Nampak? Kalau kita sifat dia dulu, dia tak kata awal. Dia kata Allah bersifat dengan kidam. Cara orang kidam. Apa benda kidam? Kidam mana? Tidak terdulu oleh tiada. Tak faham? Tak faham? Ngaji ikut salah. Tuhan yang awal. Nah, lain tak ada benda lagi. Allah telah pun ada. Oh, faham ni kot ni. Oh, kaji kat tu. Boleh belaka dua-dua. Betul belaka. Ni tak ni kata, ni doktor ni kata. Dua-dua doktor. Tak. Belajar lah. Ne? Dah doktor ni. Dah belajar. Ah, tu doktor ni. Biar jalan. Nah, biar patah. Ha, duduk tengah makan mi goreng gampang kerik tu. Hak tu nyaknya. Hak belajar kau pandai. Jangan bala tu. 20 sifat. Dia panggil kitab. Berapa dia panggil sifat tu? Kitab ilmu sifat 20. Pasal bilang 20 sifat. Hak tula je. Dah ilmu tauhid mana pula? Hak tula kau. Berapa panggil ilmu tauhid? Pasal tujuan nak mentauhidkan Allah. Dah berapa panggil ilmu akidah? Pasal nak betulkan kepercayaan. Dah berapa pula ada kadang-kadang dia panggil ilmu imam? Pasal percara banyak bab imam. Tidak cara bak-bak, taik cicak, taik burung tak ada. Nama dia banyak. Hak tulis tujuan, maudhu' dia. Supaya kita berakidah dengan akidah yang betul. Cara mana ke anda? Tok guru mana ke anda? Matlamat satu, tamuhi jadi syirik. Jadi kan mudah. Nah, mudah ya. Betul tak, Di? Sifat Allah ada berapa? Sifat Allah ada berapa? Oh gitu takut kau nak jawab. Apa benda kau mas panah? Bukan kena rotang salah. Faham tak? Tak masuk hari yang metro salah. Jawab lagi lah. Sifat Allah ada berapa? Ha? 20? Ha? Wajib 20? Ha. Orang belakang berapa? Sifat Allah. 13 pulau. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbilang banyaknya. Yang ada, pegang biar jadi sahih. Bukan 20. Dan ini 20, hak ulama ijtihad. Pandangan, dia berpandangan dengan memadu dengan 20 ni, tak, maka padanglah kita membawa kepada takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, tak takut lagi kepada makhluk ni. Ha, itu tujuan ni. Tak. Dah kalau dah ingat sifat 20 jadi ke mana? Tak ada apa-apa. Ha, tak ada orang salah. Dia bukan nak suruh ingat, bukan nak suruh hafal, nak suruh reti. Bila reti Tuhan tu wujud, bila reti Tuhan tu yang berkuasa, maka kita retilah yang lain. Tak berkuasa belaka. Tapi nak sebut tak pandai. Ha, tak apa. Tapi kalau boleh bilang sifat sampai 20 tis, siap dengan tanjiri koding, suluhi hadis, macam-macam pesen. Bermidik, habis kita dah mengaji. Tetapi tak yakin dengan rezeki Allah, masuk neraka. Ha. Ha. Macam si rukun semayang kau. Tak reti nak sebut rukun semayang daripada 1 sampai 13 tu, tak reti. Nampak? Tapi bila dia semayang, dia buat belaka rukun 13. Soh semayang ni. Tak ada apa-apa. Comel. Dah orang yang apa lebih baik lagi. Ha. Niat luar. Ah, ya, ha, lepas tu nak pakai ke tak? Pakai. Eh? Pakai. Apa tak kabur? Orang yang sejak kerja. Jangan marah. Maknanya kalau kita tak boleh nak hafal rukun 13, tapi bila dia semayang siap dengan rakaat sujud comel, sah semayang. Nah, buat sudah. Dah kalau hafal lebih baik. Tapi kalau hafal rukun 13, semayang rakaat tak ada. Dah jadi semayang tu. Sujud selalu. Nah, jadi yang paling penting kita faham. Hafal nombor 2. Dan yang mustahil atasnya itu pun 20 juga, iaitu lawan segala sifat yang 20, maka inilah bilangan yang pertama wujud. Artinya ada lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiadanya. Bahasa orang dulu-dulu ni kita Aceh. Nah, mana bahasa orang dulu-dulu? Nah, kita rasa tak bahasa ni kita tak apa comel. Dah buat kita diri. Ini masalah gitu. Nah, orang dulu-dulu dia cakap gitu. Maknanya wajib kita beriktiqad dengan akidah yang putus. Allah memang wujud. Maka ternafilah golongan-golongan yang menafikan wujudnya Tuhan. Seperti kaum ini. Rusia yang sekarang ini sedang berperang dengan negara Islam, Chechnya. Kaum ini tidak percaya ada Tuhan. Maka kita yakin Tuhan wujud. Wajib mesti ada, wajib pada akal. Mustahil tiada, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Tak boleh, Tuhan ni tak ada, mesti ada selama-lama. Nak khabar, bila ada Tuhan, maka segala pekerjaan amalan kita dah sudah sini. Waktu nak, bukan apa. Apa nak bagi dua ni, wujud kidang bakok, wujud kidang bakok. Dah. Siapa tak jual tanah, tipu tanah orang. Siapa tak bagi saka, tipu saka anak saudara. Waktu tambuh tu, wujud kidang bakok tu. Waktu baik hidup bakok. Anak kita beramal dengan sifat 20. Dah? Boleh bilang, alhamdulillah. Apa muluk, kau comel. Tapi paling kurang, faham. Nah, kalau kaum ini nawak daripada awal lagi. Kaum ini. Nah, dia kata the God is dead. Tuhan telah mati. Oh, tak ramuk. Nah, dia tak percaya agama. Agama ni morfin, heroin, dadah bagi masyarakat. Kerana kita duk layan ke agama sangat, negara tak maju. Nak maju lagu mana dah baru nak jalan mesin, orang bang subuh. Berhenti lu mesin. Ha, banyak. Akalang ni. Kita kata, ya sungguh tengok. Nak maju pun ni. Nak. Nak ekonomi bertambah pun naik teksi orang nak tahan, orang bang Zuhur tak boleh nak kau nak sembahyang Zuhur dulu selepas orang tahan. RM50 rugi. Nah, ha, dia kait dengan agama. Jadi agama ni benda yang melalaikan masyarakat saja. Ha, itu. Nah. Ha. Ini ramai ada ni orang Malaysia nak jadi kaum ini. Kalau benda agama dia tak, benda tak. Ha, tu anak beranak Gorbachev. Faham? Ha. Ikut apa Quran hadis? Ha, tu anak-anak beranak Lenin, Stalin. Faham? Ha. Putin. Putin juga. Lenin nama Putin. Kalau lepas ni nama Kopek. Faham? Teruk-teruk nama ni. Buah-buah jahannam ni. Hak tolak Tuhan. Nak. Allahu Rabbi. Jadi kalau sains kata alam ini terjadi dengan sendiri. Nampak? Jangan percaya tu. Tak muada masa alam ni jadi. Dia kata dengan berpusing, berhampur gas dengan oksigen, dengan besi, dengan macam-macam aluminium, alloy. Belaga sama sendiri, jadi bumi yang begini indah. Benda kau. Mabuk ke apa? Faham? Muada masa tu. Tak ada lagi orang. Tuhan buat 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tak ada orang yang ada, jangan nak nawak, nak ngecek cakap. Jasa nak tipu lah. Melainkan orang yang cipta langit dan bumi, dia saja layak cerita kejadian langit dan bumi. Ni ada pula sains dia boleh cerita. Asal terjadinya langit dan bumi. Kita percaya juga orang cara bodoh. Oh, dia kata tulang ni umurnya 65,000 tahun. Now, wow. Anggaran saja, bukan betul. Nah. Ha. Tulang ni pula jumpa binatang ni 1 juta tahun. Muka mu sama beranak ke dia? Faham tak? Ha. Umur tok mu, mu tak ingat. Nah. Tok mu nama dia, tak ingat. Tengokkan kalau setengah-setengah terpahak baca Talqin. Mazhab Syafi'i dengan Hanbali dia baca Talqin. Hanafi dengan Maliki dia tak baca. Tak ada apalah. Kalau jenis baca. Maka baca Talqin kata nama tuk dia. Pasal mati tu mau. Atau kuang ayuh. Tak? Dia nak bubing mau. Dia tuk nama benda. Anak cucu ni cari-cari lain. Tuk nama benda. Nama tuk dah ingat. Dia boleh ingat pula nama tarikh lahir dinosaur. Bodoh ke apa? Allah mesti wujud. Allah ni Khalik yang mencipta segala sesuatu. Takkan ada kursi, tak ada tukang kursi. Rumah ada, tukang rumah mana? Saya nak buat atas rumah gini pasal comel. Dia tengok rumah comel sebuah. Kita pun kenal. Oh, comel. Tak tanya tuan rumah. Nah, saya kenal rumah awak. Saya nak buat gini juga. Kenal sungguh. Cak-cak pula Allah. Biru belaka. Ha. Tukang hak mana, sir? Tuan rumah kata, tukang rumah ni tak beranak lagi. So, heh. Tak pergi kuda, bahagam. Mesti tukang ada. Baru ada rumah. Tukang tak beranak lagi. Ha, dia kata. Banyak ni pakar-pakar sains ni mabuk. Nah, sains yang diterima, sains yang selari dengan Al-Quran dan hadis. Yang tidak menyeleweng daripada fakta wahyu. Ha, gitu. Keduanya kidam artinya sedia. Lawannya baharu, wajib sedianya Tuhan mustahil baharu. Allah lah yang kidam. Maknanya Allah ni qadim. Allah ni dia tidak ada hari jadi. Ini menolak akan setengah-setengah pendapat yang mengatakan Tuhan kemudian baru ada. Sama ada golongan sesat di luar negara atau dalam negara. Umpamanya puak-puak yang percaya kepada ajaran Mak Laksmana. Dalam kitab Hakikat Insan. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, orang Kota Baru. Yang 15 kali dah dia ijtihad sesat, 14 kali taubat. Dia karang buku Hakikat Insan tulis dalam bahasa Romi. Dia tak pandai tulis Jawi. Nampak? Tapi mengaku alim so, Jawi tak pandai tulis. Bengong tu. Dia kata pada permulaan mukadimah kitab Hakikat Insan. Dia kata pada awalnya sebenarnya ketika belum ada langit, belum ada bulan, belum ada bumi, belum ada bintang, belum ada cakrawala, belum ada bukit, belum ada gunung, dan belum lagi ada Tuhan yang bernama Allah. Tak ada Tuhan. Kemudian maka Tuhan menjadikan dirinya sendiri. Ni golongan hak percaya ajaran mak rasmana, kafir kekal patak neraka dulu, kini dan selamanya. Pasal apa? Tuhan kediang baru ada. Lepas tu dia panggil ilmu tu ada dah. Esok baru Tuhan ada. Dia panggil ilmu tu sari pada Tuhan. Ramai ada ngaji. Beranu ada, Pahang ada, Kuala Lumpur ada, Kota Baru ada, duduk ngaji. Tinggi ilmu ni. Tak tinggi apa, atas neraka masuk. Nah, Tuhan kediang ada. Tuhan ni huwal awal. Dia yang awal. Anta awalu, Nabi kata. Antal awalu falaysa falaysa qablaka syai. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Engkaulah yang awal, wahai Tuhanku. Tiada suatu sebelummu. Engkaulah yang akhir. Tiada suatu sesudahmu. Maksudnya ada Tuhan, tidak ada hari jadi. Ada yang selama-lama ada. Adanya kita, dulu tak ada. Ni kita ada ni, dulu tak ada. Nah. Haji lahir tahun berapa? Tak ingat. Siapa tarikh lahir tak ingat. Ha. Nak nikah ramai. Tak. Ha. Tarikh lahir tak ingat tu nak nikah seorang lagi. Nak. Tak ingat dah. Ha. Ha? Dalam Jepun. Ha, tahun 41. Beranak. Masa Jepun mari tu, mula-mula mari awak besar mana, Haji? Pakai dua tak lagi masa tu? Pakai dah. Besar mana? 5 tahun. Ayah Haji ni lebih kurang umur dia dalam tahun Jepun mari tahun 41. Nah, ni 2007. 50 tahun lebih lah. 62 tahun. 70 dah? Dah kata 5 tahun masa Jepun? Oh betul, 45, 60, 72 tahun. Nampak? Tapi awet muda. Saya nampak macam 90. Mana ada cucu ramai dah tak? Masa dulu tak ada. Tahun 30 tak ada lagi, Haji. Masa Bah Merah, Terengganu, tahun 26. Tak ada, Haji. Masa zaman Mak Kilat, nak? Mula-mula baru duduk belajar silat ngak lagi. Pahlawan kita. Haji dah ada lagi. Semua kita ni asal daripada Nabi Adam. Nabi Adam pun Tuhan cipta kok. Sebelum tu tak ada. Masa adanya tak Nabi Adam, telah ada langit dan bumi. Tetapi sebelum cipta Nabi Adam, telah ada langit dan bumi. Belum ada langit dan bumi, Tuhan yang cipta langit dan bumi. Tak ada langit, Tuhan buat langit. Summastawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Taala mencipta langit sebanyak 7 lapis langit. Makna asal tak ada. Maka Allah saja yang dulunya tetap ada, yang lain dulunya tiada. Kemudian diciptakan. Jaka yang kena cipta sudah tentu makhluk. Allah saja bukan makhluk kerana dia khaliq. Bila kita makhluk, maka sudah tentu kita lemah. Saya cakap besar lah. Orang yang ada kediang. Nah, tu orang sambut hari lahir tu. Bukan sambut hari jadi. Hari lahir. Nah, hari jadi lama dah kita jadi. Bila? Masa tu Adam tu kita ada lagi. Ada darah duduk kat ni. Kuatang. Duduk belakang sulbi tu Adam. Betul tak? Dalam berbentuk benih yang sangat halus. Betul tak ni? Dan sebut dalam Quran. Sebut dalam hadis sahih. Masa Nabi Adam seorang, tak ada lagi Siti Hawa, kita ada dah belakang, tulang belakang Nabi Adam. Nah, dalam bentuk yang sangat halus. Ada belaka ni. Semua manusia yang akan lahir ke dunia, ada belaka dalam sulbi tu Adam. Termasuk juga budak yang terjadi janin dalam perut mak dia, tak sempat lahir. Ada juga dalam tulang belakang tu Adam. Itulah kejadian kita. Maknanya tak ada orang boleh sambut hari jadi, tak tahu tarikh. Yang boleh sambut hari lahir saja. Nampak? Yang baru jadi adalah jasad. Roh kita lama dah. Nah, ha. Jadi orang sambut hari lahir itu hari lahir jasad saja. Semua ada tanda hari jadinya. Langit ada hari jadinya, tapi dah kita dah ingat. Kerana langit tu ada dah, kita kediam. Nah. Tuhan cipta, bila cipta dia ada hari jadi. Tuhan tak ada hari jadi. Tidak diperanakkan. Dia bukan anak orang, Tuhan. Faham? Bukan anak orang, bukan makhluk, bukan baru jadi. Dah bila ni, macam mana Tuhan ni ada, tapi sebelumnya ada sama-sama. Tak usah korek dah tu. Tak dan dengan akal kita. Faham? Benda yang tak dan dengan akal, tak usah cari. Kalau cari, gila babi. Tak cari, cari. Macam mana Tuhan? Orang lain mestilah. Tak ada dulu, lepas tu ada. Dah Tuhan macam mana? Tak ada, hak tak ada dulu. Ada semua. Aku nak cari juga. Allah. Kek gi pakai kain batik saja lerek tepi jalan, erek ring. Ramai dah yang kita larang, benda yang tak boleh kaji, jangan kaji. Kalau kaji, merana diri. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nak fikir, nak renung, nak kaji, nak selidik, selidikilah kejadian ciptaan Allah, langit dan bumi. Hayawan-hayawan, tumbuhan, laut, udara. Hatu kaji ya. Boleh manfaat. Jangan kamu duduk fikir, kamu teliti kejadian Allah. Tak jumpa cari. Nah, otak kita macam komputer. Nah, komputer hard disk cik. Nah, 10 gig je. Tak nak install game hak 15 gig. Dia panggil hang. Faham tak? Jadi gila tu. Warna lekat gini. Faham tak? Tu. Dah dah nak pergi tu komputer. Dah tak kita bodoh pada komputer ni. Nah, tak dang. Batu Tuhan larang dalam hadis ini, jangan kaji. Tentang roh, kita kalau kaji juga, gila. Tiga suku. Nah. Dan tiga suku, tiada ada nilai. Ha. Ha. Tiga suku yang ada nilai, telur je. Ha. Belah arung. Faham? Makan bagi-bagi dua tik. Tiga suku masak. Ha? 60% suti. Tapi kalau orang tiga suku, balik awal. Tak ada orang nak buat menatu. Kalau ada pun, pok tok tua tiga suku juga. Faham? Jadi Tuhan bukan baru macam kita. Tuhan yang menciptakan kita. La awwala li wujudihi. Tidak ada permulaan sedikit pun bagi wujudnya. Setakat itu kita beriman. Kita tak suruh, tidak disuruh untuk mengkaji lebih daripada yang kita mampu. Setakat itu je. Dan dia tidak akan tanya kita dalam kubur gini. Bilang kau sifat dia pula. Bukan soalan begitu. Tetapi ulama buat sifat-sifat ini bila kita belajar, kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, rasa takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, dengan sebab kita tahu sifat Allah, maka perjalanan hidup kita dalam dunia biasanya akan jadi molek mengikut hukum syarak. Itu saja tujuan. Nah, bukan nak suruh hafal begitu. Yang ketiga, baqa artinya kekal, lawannya fana, wajib kekal, mustahil fana. Fana maknanya binasa. Allah bersifat dengan baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang lain kulluman 'alaiha fan. Semua pada alam ini fan. Fan ni fana, binasa. Akan binasa. Semua akan binasa. Yang tak binasa Allah seorang. Falaya kami, langit akan runtuh. Idza sama'un syaqqat, apabila langit itu terbelah hancur. Nah, gunung akan pecah habis. Ombak-ombak naik ke atas bumi saat kehancuran. Planet belaga dengan planet, matahari belaga dengan bulan. Dacing belaga dengan benda. Ha. Tu pandailah. Hancur rubuh habis. Wa yabqa, dan yang akan kekal. Ha, dari sini tu bik lafaz baqa. Ya baqa fi'il madi. Nampak? Ha. Baqiya ya baqa baqaan. Makna Allah yang kekal. Lain pada Allah akan rosak. Akan mati, akan binasa. Cuma nama lain-lain. Kita akan mati. Tak? Jam akan mati, akan rosak. Rumah akan runtuh. Mana binasa itulah yang dikatakan sebagai lawan kekal. Sebut nak sebut kau pandalah. Tetapi pasti akan rosak. Likulli ummatin ajal. Nampak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti mati. Jam hidup dia akan mati. Ni tak mati lagi. Bila sampai masa mati. Tak boleh nak beki. Kereta boleh-boleh dia naik start akan sampai masa start dah hidup. Nah, itu semua tarikh kematian masing-masing. Yang tak rosak tak binasa Allah seorang. Ingat tu. Jadi orang yang bergantung kepada Allah, dia bergantung pada dahang yang sangat kukuh. Kita bergantung harap kekuatan hati kita, kepercayaan kepada makhluk, kita bergantung kepada dahang yang sangat rapuh. Kerana makhluk akan mati. Allah hayyun la yamut, tak akan rosak. Dulu, kini dan selamanya. Kita tak percaya pada Allah, tak kuat harapan pada Allah, tak percaya dengan makhluk sama-sama kita juga. Berat kita ni. Oh, yakin hati kita rasa segar dah. Rasa besar diri. Sebab apa? Orang ni hebat ni. Aku dang kabel dengan dia ni. Nah, dada Tuhan tarik. Nyum. Cabut habis tali-tali kabel. Ha, buat lagi kubur lah kita. Belalak mata-mata. Nah. Tak akan rosak, tak akan binasa. Apa juga akan rosak. Kerajaan yang ada akan hancur. Pokok akan tumbang. Orang akan mati. Nah, rumah akan runtuh. Negeri akan binasa. Allah kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang tak rosak, tak binasa, Tuhan seorang. Bila Tuhan yang tak binasa, kenapa kita masih takut kepada manusia? Kenapa kita masih tidak takut kepada Allah? Belajar wanda sifat dia ulah tak takut Tuhan. Nah, siapa tang menipu-menipu, siapa tang buat riba, siapa tang buat zalim, siapa masa aniaya binatang, siapa masa apa benda ni meninggalkan perkara-perkara yang wajib, tak ada hal. Nah. Jadi tak terima pada akal sekali-kali kematian bagi Tuhan, tak ada. Yang rosak lain daripada Tuhan. Alam ini akan binasa. Nah, kita orang panggil mati. Sekarang orang panggil meninggal dunia. Meninggal dunia. Mayat-mayat tu lah. Mayat-mayat tu bahasa Arab, bahasa Melayu panggil bangkai. Nah, Arab panggil mayitun. Kalau mayat perempuan, mayitan. Mayitah. Mayitah perempuan. Kalau mayitah, bangkai. Bangkai. Nah. Kita panggil meninggal dunia. Sedap sikit dengar. Nah. Bahasa lama mapu. Dia bukan mapu Cina. Mutaulah ni mapu Cina. Melayu mapu kok. Bahasa kitab lama mapu. Cuma sekarang kau tak gunakan lagi lah. Nah. Kalau guna marah dorang. Nah. Eh, pukul berapa Datuk Seri mapu mana? Kau dah kata gitu marah dorang. Walaupun betul. Faham? Ini takat kita pulak. Nah. Mampu dengan kita-kita. Tanam orang kata kasar dah. Tanam. Eh, pukul berapa tanam? Orang kata gitu kalau lihat dengan sini kata benda. Ke bumi? Lembut sikit dah. Dah sama tak dengan tanam? Takut lain. Nah, lihat dengan dia panggil sipang. Kalau depan keluarga dia, kalau belakang pukul apa tanam? Di belakang pukul apa tanam KKK umpamanya. Tapi kalau depan keluarga, pukul berapa nak sipang? Lembut sikit. Nah, kalau orang tengok jenis jahat akit, siap kambuh. Barang sama belaka, tapi situasi yang berlainan, maksud sama. Lepas tu kita kena pandai-pandai lah guna ayat. Tak? Yang tidak binasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hak lain mati belaka. Dan hidup tak apa masa lagi. Tak apa masa, senyap. Nah. Orang yang mari surau pun mati. Hak dak mari mati gak. Tapi baik mati mari surah. Betul tak? Mati dak dang gi surah padang main buang musing. Nah, mati dengan padang tengok orang joget mati sesak. Mati tak dang semayang, mati sesak. Mati gila harta, mati korung. Mati ditipu oleh kuasa memerintah, mati Firaun. Mati sibuk ngejaga kedai, mati ubai anak khalah. Nampak? Mati sesak belaka. Tak apa, kita nak mati dalam keadaan berulang mari masjid, berulang mari surat, berulang mari kuliah, berulang-ulang mari kita mengerjakan jemaah. Dalam duk gitu, mati. Ha, ini mati yang baik, mati yang sepatutnya. Nah, ni siapa tak semayang? Boleh daripada pucuk Kedah turun ke Perak nak 300 kilo nak tengok jom heboh. Bodoh sungguh. Orang ngajar akidah sebelah rumah dia dah pergi ulu Kedah ha. Nak turun tengok ke Ipoh jom heboh. Keluar dalam TV, TV 3 buat wawancara saudara ramai-ramai ni daripada mana datang. Oh, kami main ni daripada Alostak. Dua buah kereta semua kali. Nak main belakang. Semua main belakang. Oh, semua datang. Eh? Ya. Yeah. Pak saya main, mak saya main, anak main. Itu mak tok tua saya tak main. Pasal baru beranak. Apa pasal jauh kan? Datang ke Ipoh ini? Untuk saja semata-mata melihat jom Ipoh. Memang pun. Kalau tak main, rugi semua hidup. Aku nak habak kan? Kan ha? Nak? Oh, hebat dia. Kalau bak hiburan, hebat. Kalau main pula tahun bulan depan, kami main pula tahun depan. Oh, hebat. Orang ngajar sebelah rumah. Tajwid pun tak ada layang. Tak ada layang. Dia buat kerja gitu lah. Boleh pergi main kat orang joget. Bodoh punya ayah. Kenapa? Nabi kata siapa yang pergi dengar tempat perempuan-perempuan bernyanyi seperti itu, kayak di telinga je dituang dengan timah yang mendidih. Nah. Ulama-ulama sepakat orang yang berahi sangat pada hiburan seperti itu hati menjadi keras. Bila hati keras tak masuk nasihat. Kalau selagu dua tak keras mana lagi? Faham? Kalau kaji jadi kaki memang berahi benar, hati menjadi gelap. Bila hati gelap baca hadis, baca ayat tak jadi apa. Nah. Keng ni jadi keras. Tak keras keng. Maknanya tak mau terima pengajaran. Orang kata ayat ni pun, dia tolak belaka. Bila dah jadi keras hati, tak ada guna nak panjang-panjang. Nah, ramai lagi orang lain nak dengar nasihat. Al-munkiru ya yufidu bitatwil, walau tuliat alih tawratu wal injil. Orang yang jenis degil dah, hati telah mati, tak guna lagi dia panjang-panjang cerita. Walaupun dibacakan kitab Taurat ataupun kitab Injil, dia tak akan pakai. Nah, habislah hang dengan anak beranak hang, mu pergi tengok jom heboh. Sampai mampuislah hang. Nah. Lepas tu juru-juru acara tu katalah kepala kotak hang. Hang. Keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan ia Allah bagi segala yang baru. Lawannya bersamaan ia Allah bagi segala yang baru. Wajib bersalahan bagi segala yang baru. Mustahil bersamaan bagi segala yang baru. Panjang perkataan dia tu. Yang dia naknya begini. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk tidak sama dengan Allah. Allah sempurna segala-galanya. Makhluk semuanya kekurangan belaka. Hatta Nabi yang mursani, hatta malaikat yang mukarrabin, semua tidak ada yang perfect, yang sempurna. Yang sempurna hanya satu, hanya wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cerita dia. Pegang lah gitu. Nampak? Nabi faham waktu je. Tak kata muhalafatuhu lil hawadi, tak apa. Nah, kalau orang mengaji salah, dia kata Allah ini tidak sama dengan makhluk. Itu lekah. Dalilnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang seumpama Allah. Jangan kita kata ada orang yang seumpama Allah. Tak sama. Allah melihat, kita melihat, tetapi tak sama melihat kita seperti Allah melihat. Melihat Allah cukup sempurna. Melihat kita tak sama. Allah ada ilmu, kita ada ilmu. Tetapi ilmu Allah Ta'ala sempurna. Ilmu kita adalah sangat kekurangan, penuh dengan kecederaan, benda-benda yang kekurangan. Itu kita nak faham. Bila Allah lah yang sempurna segala-galanya, maka janganlah kita membangga-banggakan akan makhluk lebih daripada Khalik. Kita tengok comel, lukisan, sampai lupa apa yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, comel lukisan ni 3,000 pandai dilukis gini. Kita tak tengok hak makhluk. Kita tak tengok Tuhan lukis. Nung, pagi-pagi Tuhan lukis ni, patah lagi duduk patah, tengok matahari naik. Tuhan lukis pada kanvas yang sangat besar. Nampak? Sunrise dia panggil. Matahari naik. Macam-macam lukisan Tuhan tunjuk. Keluar cahaya kot ni, warna merah, esok kuning pula. Nah, esok awang gini, lawa-lawa sungguh. Bapa kita tak pergi tengok? Dan kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada tandingan apa yang diciptakan oleh Allah. Dah, tengok makhluk itu. Bila kita tak tengok hak Allah, maka tidak ada kita balik kepada Allah. Yuk tengok ke makhluk pun, oleh kerana kita tidak ada ilmu, maka tersimpan kepada kepandaian makhluk saja. Orang yang ada ilmu, dia tengok kehebatan ciptaan manusia, balik kepada kehebatan Allah. Dasar tengok langit yang tinggi lah. Dasar tengok dalam kerak bumi lah. Dasar tengok kehebatan Gunung Everest lah. Wafi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kau tak lihat? Nak? Diri kita, kita tengok. Tapak kaki kita, Tuhan cipta. Mana molek dengan tayar pungkiong? Honda car bubur tayar pungkiong, 6 bulan habis, rabak habis. Masuk Michelin, 500 suti, tahan 5 tahun. Tahan tayar kereta Michelin. Tahan 5 tahun. Tahan bulan gereh. Kalau naik, 7 bulan je. Jeng, tayar. RM500. Made in France. Ha? Tak tahan, tak molek. Tuhan buat tapuk kaki kita. Tayar yang paling comel. Tak ada tandingan segala syarikat pengeluar tayar dunia. Bukan kalau dia syarikat tayar di planet mana pun, kalah dengan tapuk kaki yang Tuhan cipta bagi manusia. Betul tak? Tahan seumur hidup. Ha, mana ada awak? Bahan paku, dah bocor. Ha, tayar orang putih bocor. Bahan paku, be. 1,000 lebih tayar, ring 18. Nah, ha, ni bahan paku dah bocor. Cuma dia uyung kat jalan. Ha. Betul. Kan kurang. Tapak kaki kita, rasa mata, rasa jantung, tapak kaki dah. Jatuh-jatuh mu semua dah kerti. Ha, nak kaji mu ke doktor. Neh, tapak kaki dah. Ada tau. Kaji lah kita tengok orang pergi hospital. Buat apa haji mari hospital ni kriak ngak? Tukar tapak kaki. Tak ada. Cukup sama angin ni. Ni. Nah, mana tau. Tak ada kaji tau. Kaki ayam ke pakai kasut. Gitu. Nah. Tak tahu. Tak bayar bubur lima belakang. Kasut tau. Kasut comel ni. Nah, Timberland. RM900 harga. Tahu. 3 tahun. Tahu. Nah. Ni mana ada tahu. Kasut yang paling gagah tu. Kasut ni kasut awak kerja. Sayap merah. Ha? Red Wing. Ha? Tahu. 2 tahun habis tahu. Nah. Dan depan ada besi, depan ada besi, bahan takul kaki, acur lagi. Tapi tapak kaki kita dah out. Tak usah kata awak keras gini ni. Kita lembut. Awak terimang. Terimang keras. Tak usah kata keras tapak kaki macam tapak kaki tu imang. Tapak kaki anak dara dah out. Betul tak? Tengok orang mati, tengok tapak kaki. Ya, awak. Umur berapa awak cik mati? 79. Tengok tapak kaki. Ada out sikit. Nah. Dah yang kata raka-raka tu bukan pecah. Tu bukan au. Kau tu pasal dak kewi. Faham? Tak jadi kena kewi ke. Nah. Dak rosak. Tu kebesaran ciptaan Allah. Dak tambah yang kita nak lawan Allah lagi. Tambah ikut lagi hukum Allah. Tambah baca lagi kitab Allah. Tambah patuh pada perundangan Allah. Nak lawan lagi ulama-ulama yang menyampaikan hukum Allah. Tak ada. Tengok tapak kaki. Tuhan awak pula tak sama. Nah, ada saya 8, ada saya 7, ada saya 6. Nah. Kalau nak cari ropan, cari tapak kaki saipak. Tubuh molek. Oh, sungguh. Nawak bini. Bukan nawak awek. Ni laki saya nak kasih bini saya sebelah. Rendah sikit pada anda teka bini. Ya Allah. Kenapa? Dok demam sama laki. Sebab apa demam tindih bini tidur. Ha. Orang dulu-dulu jadi baca belaka. Nak buat jodoh. Nak tapak kaki berapa? Pinggang 25. Nak? Ni pinggang besar pada kolah surat. Apa benda? Kakak tak nyawa tu laki saya. Kakak tak nyawa. Hmm. Banyak. Tanda-tanda kehebatan cip. Laisa kamislihi. Asalnya laisa misluhu. Tapi nak taukikkan lagi, bubuhkah laisa kamislihi syait. Tidak ada sungguh suatu pun seperti Allah. Tak. Pada penciptaan, pada zat, pada sifat, pada nama, semua tak ada sama dengan Khalid. Kita makhluk sangat-sangat hudud kita. Sangat-sangat tak malik kita. Dalam kita ni tak sempurna pun kita rasa gong dah, megah dah, hebat dah. Tak, siapa tamu tunduk pada Allah Subhanahu Taala. Nu, tengah jalan tak mau sembahyang tu, orang sombong kepada Allah Subhanahu Taala. Orang ngajar tak mau mari pokok ni. Apa benda punya jahil ni? Ha, tu kata kita pada zahir keras. Tapi hati kita mesti ada rasa kasih sayang puak-puak ni agar kembali ke pakar jalan. Ha, dia kena gitu. Marah kena marah. Hati kena kasih. Faham? Ha, bukan marah saja. Ha, macam anak kita ke. Takkan anak kasih sama. Kalau dalam hati, mulut kena marah hatik. Tak marah, punah jahanam. Dalam marah pun punah. Nak? Ha. Tambuh tunduk, tambuh mari. Eh, golongan ni. Pasal apa? Hati yang ni. Masalah hati. Tak siang lah anak beranak kita. Kat luar sana ni. Sama rakan pejabat, sama kerja, sama cari makan. Anak beranak kita. Orang bang tak mari. Surah orang ngajar pun tak mari. Cari makan ni. Sama macam orang galas supik dalam hutang. Nah, galas supik pun buat balik makanan. Kita pun buat balik makanan. Malam-malam apik kedai basikal pun tak pergi surah. Anak beranak kita tak pergi surah kot. Adik beradik apik. Faham? Dia kena kesian ke dia? Mati dia mati sesaat. Tak kenal tikus mayang. Tak kenal Tok Imam. Mari setahun sekali ya. Malam Nisfu Syaban. Haa, mari surah. Dia pun oleh kerana tak ajar mari, masuk ke belah Muslimah. Bengong tu. Bang, mana gini babak dia tengok tak ajar mari. Kepala otak dia. Nak, cari makan hari-hari. Surah setahun sekali. Ha tu, hebat ciptaan Allah. Nah, Tuhan buat Allahu Rabbi tak ada bandingan. Tuhan nak buat manusia, Tuhan cabar manusia ni buat lalat. Dah lewat dah. Lalat dah lewat. Eh, nak lawan Allah. Keluar kemarin dalam harian metro dalam pusat Malaysia. Pengarah JPS. Dia kata mulai daripada tahun 2008. Maka Kuala Lumpur tidak akan melihat banjir lagi. Oh, sedap cakap. Orang tak dadah tak cakap gitu. Itu bodoh ke cerdik? Tak ada agama dalam dada dia. Orang tak cakap gitu. Insya Allah. Jika diizinkan Allah. Maka kita akan selamat daripada banjir. Gitu orang cakap. Ni kami memberi jaminan. Kuala Lumpur tidak akan banjir lagi pada tahun 2008. Sedak gamuk cakap. Cakap apa bodoh gitu. Nah. Orang tak cakap gitu. Baca surat khabar barang. Betul tak? Kami jamin. La ilaha illallah. Mu siapa? Mu nak jamin. Tengok minggu lepas. Bila siap terowong semak. Kita tidak akan dialami mengalami banjir lagi. Kerana terowong yang bernilai 1 bilion lebih. Telah pun siap. Cakap so. Tuhan tenggelamkan. Kalau dulu sekat lutut. Depan mahkamah persekutuan. Sekarang Tuhan bagi sekat kau. Selopong habis mulut-mulut. Ha. Ha tu. Tu balasan Allah. Orang yang takabur. Segelang sekat tekak. Eh, kemarin cakap besar pula bila air surut. Kami jamin 2008 warga KL tidak akan melihat banjir lagi. Apa ni? Nah, kelah gitu tak boleh jadi pengarah. Jadi piung ni. Cakap bawah pokok gitu boleh lah. Cakapan yang tidak ada akidah. Tidak ada sandaran. Tak ada Tuhan cakap gitu. Cakap bodoh. Bodoh kadang-kadang cakap. Bodoh kadang-kadang kurung lagu ni. Nah, Sebab tu kalau duduk dia orang tak tahu. Oh, dia ni orang mana? Orang alim ke dok? Orang tak tahu. Dia pun cakap, lah, bodoh. Sebab tu kalau bodoh duduk diam. Wayam bari lil jahili ayaskuta, sepatutnya bagi orang yang jahil itu duduk diam-diam saja. Jangan cakap. Cakap marah dorang. Nah. Kami jamimu siapa? Anak saudara Jibril ke siapa? Tidak ada sesuatu yang bersamaan dengan Allah. Allah itu Al-Khaliq yang mencipta kita ni kena cipta. Tukang kerusi tak sama dengan kerusi. Tak? Ha. Yang mencipta kereta tak sama dengan kereta. Nah. Dia gitu. Dia lain. Tukang dia lebih molek daripada apa hasil tukangan dia. Nah. Nah. Ha. Anak dara kan dia buat bunga-bunga, gubahan bunga. Dia buat bunga daripada straw. Dia pun ambil straw, pusing-pusing-pusing jadi bunga. Oh, comel. Dah mana comel dengan tuan dia? Comel tuan dia lagi. Dah. Ha, pada straw gitu, comel benda. Comel dah, tapi yang mencipta dia, comel lagi. Maka Allah lah yang paling comel. Allah ialah yang paling indah. Allah yang paling hebat. Tak ada orang boleh lawan seorang pun. Dah. Langit tu siapa buat? Ha? QDN buat? Kan. Ada tulis, made in Malaysia. Ada. Langit. Awang. Nah. Bumi kita siapa buat bumi? Jabat tanah buat? Bukan. Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqa samawati wal ard. Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Kita tupang je. Eh? Kita ni tupang bumi Allah. Dah kena sombong lah. Kalau orang mari tupang orang kita, kita orang sombong ke ni? Kita terajar atas tanah. Ha, tak? Dia mari nepang rumah kita. Nah, marilah duduk kuatan ni. Nah, tupang rumah kita dua malam pasal hidup jauh, duduk jatuh. Nah, nak mari tupang dua malam nak tengok Johor heboh. Faham? Dah kita ni rata iman. Weh, tupang. Nah. Kenapa? Tiba-tiba dia buat sombong dengan kita. Nah. Dalam rumah kita buat sombong, kita akan hambat dia. Maka sekarang ni orang duduk pada bumi Allah, sombong pada Allah. Tuan-tuan kata nak berhukum dengan Al-Quran dan Hadis, panggil mari surah tak bodoh. Golongan yang Tuhan tutup mata hati dia, tuan-tuan kata, bam, kita cabut spekal luar, kita buah tak kepala dia gini. Kita serekuk. Ha? Lepas tu kita bang. Jangan ambil hak 50 watt, 5,000 watt. Dah hari kau. Dah hari, tak percaya dia ambil serekuk. No, kedai mi, kedai roti canang. Bawa 5 tis spekal serekuk. Ngetokil-tokil roti canang serekuk kau. Lepas tu bang, Allah. Tak hari. Tuhan tutup. Oh. Tak hari. Dia sama dengan kambing je. Kambing tak hari tak? Tapi lebih mulia kambing. Kerana Tuhan kata, wahum kal'an'am balhum adol. Mereka ini macam lembu kambing. Bahkan bodoh daripada kambing. Ini akhir zaman kan? Manusia lebih murah daripada kambing. Kambing sini berapa sekor? 500. Ha. Orang 200. Haji, jangan pergi surat tu. Kalau pergi, tak boleh 200. RM200 harga ayah haji. Kambing 500. Mahal kambing pada haji. Buang, jangan panggil haji. Panggil kambing. Haji, kambing kita panggil haji. Tak? Tu contoh. Betul tak? Nilai seorang lebih murah daripada haiwan ternakan. Nak kepada RM200 sanggup dak gi surah. Ramai surah saya. Moci-moci. Dak mari. Guna moci lama dak mari. Gini ustaz. Kalau moci gi dia tak muri biti raya 200. Dia ugut gitu. Ini bukan cerita politik. Ini agama. Ha, bukan bab politik. Agama ni. Sanggup tak mari kuliah. Dah lah bodoh letak tak tahu benda nak masuk kubur. Nak 200. Ha, tu lah kata. Murah pada hayawan. Beruk apa seekor beruk? Sini. Beruk berapa seekor sini? Ha? Siapa, siapa tahu? 1,500 tengok. Tuan beruk kata 1,500. Ha? Jangan marah. Nah. Dia tahu lah. Tak? 1,500. Allah Rabbi. Maha sini, maha sini lah. Maha sini bro. Kalau terganu, no. 1,000. Ataupun 800. Kalau 800, ada 600 setengah. Naik saja, tak bulat bro. Naik saja dah ulah mendengar itu. 600 setengah. Ekor pendek. Hak nak hak pulah 1,200. Dah orang 200. Mah buruk ada orang. Allah Rabbi. Dah kali buruk hak 1,500 tu. Tuang dia duduk atas henda. Beruk bawa utuh. Sungguh. Nak kabar manusia murah pada hayawan. Sanggup menggadaikan akidah. Sanggup dalih ilmu. Asal boleh 200. Maha beruk pada orang. Nak. Tak sah panggil beruk. Panggil haji. Nak. Tak sah panggil kambing. Panggil haji. Guana haji. Haji jawab. Jadi kita kambing. Jangan komas pandang. Tapi bukan cerita sini ni. Cerita ni berlaku di Berserah tu. Lapa beruk pun rasa. Layang buk-buk ni. Yang kelimanya qiyamuhu binafsi. Kita ada banyak buat soalan ni deh. Boleh setengah jam soalan. Deh. Sebab sejam lah ni. Tak? Boleh. Sejam lagi tak apa soalan. Allahu Rabbi. Boleh. Kok mana hak nak atur soalan tu atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang hadirin sekalian. Saya diminta oleh pihak yang berkenaan untuk mengebohkan tiga buku ini. Jadi yang pertama sekali Fiqh Dalil. Yang kedua Islam dan Demokrasi. Yang ketiga Ulama dalam Serutan Perjuangan Kemerdekaan. Jadi buku ini ada di belakang sana. Jadi saya dipahamkan sebuah buku ini RM30 dan ini RM30. Jadi sesiapa yang berhajat untuk mendapatkan buku ini, sila berhubung di kaunter di belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan yang pertama minta penjelasan, saya ada saudara susuan. Adakah batal atau tidak wuduk saya dengan adik-adiknya yang lain yang perempuan? Soalan tentang masalah saudara susuan. Saudara susuan, adik-beradik akhawatur radha'ah dipanggil. Adik-beradik dengan sebab ngopek, dengan sebab menyusu. Baik, kita masa kecil hari itu kita menyusu, ngopeklah dengan seorang ibu. Contohlah. Nak. Kemudian ibu ni ada anak-anak dia sendiri. Anak-anak dia sendiri ni jadi adik-beradik susu kita. Jadi mahram. Bila mahram, haram nikah, tak batal wuduk. Neh? Haram nikah, tak batal wuduk. Cuma tak akan saka kalau bagi yang susu. Neh? Saka tak akan. Neh? Jadi aurat-aurat adik-beradik. Maknanya kalau dia perempuan, kita lelaki, dia boleh buka kepala. Pasal perempuan, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang mahram dia, hanyalah daripada pusat sampai ke lutut. Nampak? Jadi ni dia tanya, hukumnya, batal doa ismayang dengan adik-adiknya yang lain. Saya ada saudara susuan, batal tidak adik-adiknya yang lain, yang perempuan. Jadi kalau adik-beradik, mak saudara, mak susu, jadi mak saudara susu. Kita ngopek dengan seorang perempuan nama Minah. Lepas tu Minah ni ada adik pula. Adik dia nama Leha. Leha ni mak saudara susu kita. Pun tak batal ismayang. Tak mahram dia panggil. Mahram bir radha'ah. Tak batal ismayang. Tak sah nikah sampai kiamat. Yang batal adik-beradik kita ni tak ada kena-mengena dengan dia. Yang ngopek kita seorang, adik-beradik kita dah ikut. Nah, kita dengan ibu susu, tuang susu, dia panggil ibu susu. Tak boleh nikah sampai mati, tak tahu semayang. Kita dengan suami dia, bapak susu kita. Anak-anak ibu susu, adik-beradik susu kita. Adik-beradik bagi ibu susu, mak darah susu kita. Faham? Ha, itu semua tu tak batal semayang. Ha. Betulkah harta kita seperti tanah, rumah, kereta dan lain-lain yang dimiliki secara mutlak tidak berhutang, wajib dinilai dan dibayar zakat bila cukup haul dan nisab? Jika betul, bagaimana caranya? Tak betul. Bukan semua harta yang dikenakan zakat, tapi harta-harta yang telah datang nas padanya dalam syar'i, tu yang kena zakat. Faham? Bukan semua harta, bukan semua buah kena zakat, bukan semua tanaman, bukan semua pakaian. Pakaian barang kemas yang kita simpan je kena. Dan kalau kita simpan baju banyak, dah kena zakat. Kita tanam padi, kena zakat. Itu pun kalau cukup nisabnya. Nah, kalau kita tanam banyak lagi, tak kena zakat. Kita tanam benda. Kita tanam pokok, pokok betik, dah kena zakat. Hayawan bukan semua kena. Lembu, kambing, unta, biri-biri, kerbau, sapi, buffalo. Ha. Itik-itik dah kena. Walaupun mahal daripada lembu. Umpamanya, dia beli ayam. Lembu kena. Kambing kena. Kambing 500 ekor. 40 ekor, seekor kambing. Tapi ayam dia beli seekor je. Tapi mahal pada 40 ekor kambing. Ayam serama. Harga 2 juta seekor. Pala duduk kaki je. Ha, ha. Tak kena zakat. Ha. Jadi bukan semua harta kita kena kumpul nilai harga, kena zakat. Tak. Salah kata ang tu. Nak. Apakah pendapatan bulanan gaji wajib dibayar zakat? Jika perlu, bagaimana cara dan bagaimana pula untuk tahun-tahun yang sudah belum dibayar? Ha, ni kita tak tahu. Pasal dalam mazhab Syafi'i, zakat pendapatan tidak kena zakat. Pendapatan tak kena zakat. Yang kena zakat dari satu kaum mazhab Maliki. Dia ambil wat mari supaya dapat kutip zakat. Tetapi kalau kita bayar zakat pendapatan, kita tak perlu bayar income tax, lebih baik bayar zakat pendapatan. Kerana zakat pendapatan diberi kepada orang-orang yang orang Islam saja. Income tax bagi kepada segala kaum. Tak? Ha, dia begitu. Tapi dalam jumhur ulama, pendapatan tak kena zakat. Neh? Ha. Saya nak tahu kalau adik-beradik tak bertegur siapa dengan sedikit, salah faham hampir satu tahun, adakah amalan diterima Allah ataupun sebaliknya? Amalan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Taala, tetapi rahmat Allah tidak turun dengan sebab balah adik-beradik. Boleh nak balah, biarlah kerana Allah, jangan kerana nafsu. Kalau kerana Allah, bunuh adik-beradik pun boleh. Dalam peperangan Uhud, adik tikam abang mati, tapi abang di sebelah pihak yang batil, syirik, adik di sebelah pihak yang beriman. Itu ha, kerana Allah. Kalau kerana nafsu, tak boleh. Nah, tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang Tuhan terima. Ada juga amalan yang Tuhan tak terima semayang. Syaratnya, kena datang nas yang qat'i, yang soreh. Umpamanya semayang isteri yang derhaka kepada suami. Itu datang dalam hadis. Dan ni malik tak? Tak malik juga. Bala adik-beradik. Dah tak tegur siapa, tak tegur siapa, tengok sahabat juga. Kalau temu gini tak tegur juga, tak boleh. Tak boleh. Keji berbuatan. Tapi tak tegur siapa pasal tak jumpa. Ha, tu memang betul dah. Nak tegur siapa kerana dah tak jumpa. Dan abang duduk mana? Abang duduk Mekah. Ha? Tak tegur siapa kerana dah lagi jumpa. Ha, tu lain kat tu. Leh? Ha, tengoklah. Tengok keadaan lah. Leh? Ha, tapi biasanya kerana nafsu lah. Ha ni pun ego, ha ni pun ego. Jadi kita nak lepas dosa kita, kita tegur dulu. Tegur dulu ni kau mang. Syaitan kata, mu jangan tegur dulu. Mu abang. Ha, syaitan kata. Jangan terus ikut syaitan. Kita tegur dulu juga. Dia pun tak jawab doa kita. Kita akan lepas tanggungjawab di hadapan Allah. Kan selamat? Nak? Ha, tak susah dah akhirat. Orang yang rendah diri, dia akan naik. Dia naik. Man tawadu'at. Rafa'ahullah. Nabi kata. Bukan mamajui kata. Barang siapa yang rendah diri, Tuhan akan akak dia. Naik amur dia. Nah, orang yang takabur, nama kau jatuh. Kau jatuh. Kau jatuh. Saya dapati ada orang yang mengambil kain pengikat kapan mayat ketika mayat dimasukkan ke dalam liang lahat dengan berbagai alasan kegunaan. Adakah perbuatan ini dibenarkan syarak atau ini satu kepercayaan khurafat? Bila berlaku kematian, simpanglah. Kebumilah, kalau sini kata kebumi. Tak? Ha. Maka sebelum kambuh tu dilonggarkan ikatan. Itulah perintah syarak. Nak, suruh pelonggar ikatan kain kapan. Jangan ikat mati gitu. Pelonggar, tanamlah. Tapi yang berlaku dalam masyarakat, dia ambil kain kapan buat naik. Tali kain kapan. Nak, ada yang ambil sebelah kaki, ada yang ambil sebelah pinggang, ada sebelah kepala. Sini ambil juga. Oh, sama dengan tiga anak. Sama bodoh. Ha? Gitu lah. Nah, ini kepercayaan khurafat. Dulu dia pakai ambil je. Dulu dia ambil je. Ambil tu satu kesalahan dah. Sekarang ni bukan saja ambil, tapi ada hikmat pula. Ni tujuan ni, ni begini, ni mudah beranak, ni begini, ni kalau anak sakit perut. Macam-macam hal pula ni reka. Ini semua khurafat belaka. Cuma ada sebut dalam kitab-kitab fiqh, apabila diikat akan kain kapal mayat dengan tali yang dipinjam, maka wajib diambil semula tali tersebut. Itu lain, tali pinjam hak orang. Nah, ni tali kain kapal ni, koyok kita cuek buat tali. Ambil balik juga. Pasal apa dia ambil? Kitab mana? Tak ada kitab. Tapi, jenis, tiru orang. Pertama kali dia pergi kubur ramak ni, dia tengok, oh, orang ambil tali. Dia ambil tak? Siap ayah aku mati, memang aku ambil lagi. Nah, semua tiru lah. Tiru. Tanya mana? Mana marajik tempat sandaran kamu mana? Ulama' kata kau ni sunat ke mana? Tak ada. Dari tengok orang buat, buat tak? Oh, ambil tali. Siapa kering ada? Kakak dah pergi. Dah kubur, kakak kata ingat tu ambil tali lah. Ambil tali ikat mak tu, kain kapan tu, kita nak belah perut. Pasal nak uji mudah beranak. Nah. Dia ambil. Tiada sama kok. Ambil kok. Kita kata tak boleh ambil lah, bida'ah. Ha. Tinggal situ lah. Dah ikut. Ambil kok. Dia tengok kita ada atas kubur. Dia turun bawah. Dia ambil seluruh. Dia kepala tangan. Konon kita tak nampak lah. Datukkah kita siapa nak gocoh lah lubang tu. Cuma kaboy lah. Bukan anak beranak aku. Cuma kaboy. Nah, dah sambil lah. Jadi ambil juga. Takkan kita nak marah. Nah. Dah sambil lah siang. Mayat dah lah miskin. Dah lah kain kapal tu jenis kelam. Murah harganya. Yang kita diambil pula tali tu buat apa? Nah, tamuk-tamuk sungguh. Harta dia atas dunia bahan habis dah. Dengan kereta, dengan wajah, dengan bibat. Habis mu sapu licin. Dengan rumah, dengan barang kemas. Tali kapal bahan juga. Habis naweh punya orang. Nah, kalau kita jeruk tekuk dia. Ingat tu. Anak beranak biar keras sikit. Anak beranak orang kita tak boleh. Sepatah dua boleh lah kata. Anak beranak kita, kita keras sikit bab ni. Keras kerana bukan tumbuk dok. Tak sambil lah. Dengar hak modal orang ngajar tak boleh. Siang kayuh tu. Dah ambil. Nah, biar ada sikit tegoran. Dia gitu. Apakah pandangan syarak tentang laki-laki berambut panjang sekadar mana yang dibenarkan? Ada pendapat mengatakan Nabi Muhammad SAW juga berambut panjang. Bagaimana dengan ustaz yang berambut panjang melebihi bahu tetapi memakai serban? Adakah hukum menyerupai perempuan itu dilihat dari sudut panjang rambut atau segi penampilan seseorang? Baik. Dia tanya hukum rambut panjang. Jadi tak ada dalam ketetapan mana-mana hadis sebut takat mana panjang yang haram. Tetapi kalau panjang yang sampai kalau orang tengok perempuan orang kata, lelaki tengok muka. Dah tengok ke belakang kan kita pun pitah dengan betul sikah dah tengok. Ingat awet mana? Tengok depan misal berjabur. Kalau tangga gitu haram. Pasal apa? Dia panggil mukhannas. Ataupun dia panggil al-mutashabihin minar rijali bin nisa. Orang laki-laki tapi terampilannya, perhiasannya ataupun rambutnya itu sampai disengke-sengke orang perempuan. Tapi bukan perempuan. Mutashabih saja kesama orang. Dalam hadis Sahih Bukhari, la'ana Rasulullah al-mutashabbihina minar rijali bin nisa. Nabi sendiri menghukum kena laknat laki-laki yang menyerupai seolah-olah perempuan. Sama ada pada perhiasan dengan gelang subang kata ataupun dengan pakaian ataupun dengan rambut yang panjang, orang tengok perempuanlah. Tapi kalau pakai serbang, maka ulama-ulama membenarkan. Kerana tak ada orang puan pakai serbang dok. Nak keterampilan tu laki-laki dok. Jadi panjang lagu mana kata nak boleh pakai serbang? Hanya mencecah bahu saja. Kalau siapa kat punggung, bukan lagi sunnah Nabi SAW. Nampak? Ha? Panjang sedikit, tak apalah. Lebih sedikit daripada bahu, dimaaf. Disebut dalam kitab Syari. Kitab pada menyatakan rambut. Nah, ada mengatakan lebih daripada bahu sedikit. Sekira-kira jangan sapa kat belakang. Jangan sapa kat punggung. Nah, ha, pakai serbang. Comel lalu rambut panjang. Pakai serbang. Comel lalu. Tak ada apa. Nah, kita tak susah tu. Dah kalau pala botak pun dah ada kapi tu. Nyanyi korang. Nak kan nasi sila. Tak? Hak pakai serbang, hak rambut panjang, pakai serbang. Hak pala watak ingat ke ngaji pondok? Ngaji pondok dah, tapi tu bik kedai dak kepi yo. Depala kilat pula, nyanyi ke orang. Nak tudunglah dengan pi yo. Ingat comel sangat pala watak. Macam arti perempuan baru. Nak. Kita tengok gerang nak kekang. Neh, pala botok apa dia pula orang puang pala botok. Nak. Comel kalau bini pala watak. Masuk dalam bilik, kejut lalu. Pala bini pala watak. Ah, ingat anda checker. Jadi tak boleh. Kalau orang ha, pakai jubah, dirambut dia panjang. Nah, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai kat belakang, berdoa-doa lalu jangan melampau. Nah. Tapi comel kalau rambut dia panjang kat ni, dia pakai serbang. Oh, comel lalu. Pakai serbang biarlah pakai jubah. Jangan pakai serbang dengan track suit pula. Dengan jubah lah macam Rasulullah. Rambut Rasulullah bukan lebih daripada bau. Disebut dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab manasik, sentuh bau. Sentuh dengan bau sampai kat bau. Panjang sampai kat bau. Tak? Macam dibuat cerita-cerita Arab dalam TV. Dia rambut panjang gitulah. Tapi bukan macam kita rokeh ni. Dia panjang perempuan waktu haram waktu. Tak? Tapi kadang-kadang yang rambut panjang. Tak? Rambut panjang baik perangannya. Ada tak? Yang rambutnya molek, nipi. Nah, tak panjang jahat pula perangai. Tak boleh nak sengka ni akhir zaman. Nah. Ha, isyak dada. Baik sangat dengan orang. Lambat jumpa orang. Assalamualaikum. Ginana ustaz. Nah. Baik sangat. Pelik. Ha, duduk atas surah macam rimah muka. Nah, tegur orang pun payuh. AJK masjid tu. Dari itu selang dah lah kalau. Nah. Jadi terbalik pai. Patut isyak dadah. Mak rempik lah jahat perangat. Ni dok. AJK masjid. Pengurusi masjid. Oh muka macam rimah lapor. Nah. Muka dah lah uduh. Nah. Jadi terbalik pai habis. Dia ni zaman canggih tak boleh kira lah ni. Nah. Dia telefon imam bunyi lagu Maya Karim. Hebat lah ni tu imam. Neh? Siapa lagu ganda-ganda ni tu imam. Tu imam ni ada telefon belakang kan? Lagu. Nah, budak-budak mak lempik nasyik mana boleh ada. Rehan. Tu imam masjid. Oh, lagu. Nah. Tok Bilal molek sikit bunyi. Tokyo Drift. Bolehkah niat iktikaf di dalam surau? Selalu dah sebut, masalah ini berlaku khilaf di kalangan ulama'. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, barang siapa yang membuat satu bangunan diniatkan sebagai masjid, maka jadi masjid. Barang siapa yang niat, tak niat sebagai masjid, niat sebagai tempat semayang, niat surau, dok jadi masjid. Maka bila dak jadi masjid, dak boleh nak niat iktikaf. Tetapi ulama-ulama yang lain mengatakan, bila kita buat surah ke, kita buat musola ke nama, tempat tu khas untuk semayang, namanya masjid. Kedua-dua pendapat ini ada sandarang belaka, kan ini masalah ijtihad. Dua-dua pendapat ini kita boleh taklid belaka. Kita nak ambil surah ni jadi masjid, maka kita boleh solat iktikaf, dia niat iktikaf dan solat tayyib masjid. Orang yang cenderung pendapat yang mengatakan surah kerana tuan dia tak niat masjid, maka tak boleh solat tahiyat masjid, tidak ada niat itikaf, boleh naik orang yang uzur syarat tidak menitikkan darah. Duduk pendapat ni memberi kemudahan kepada kita. Nah. Dalam bacaan kunut, sekiranya seorang itu meninggalkan bacaan kunut dalam solat subuh dengan sengaja, adakah perlu juga sujud sahwi? Yang pertama, kita nak tahu baca kunut ni hukumnya apa. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Dah sujud sahwi hukumnya apa? Juga sunat juga. Maka barang siapa yang meninggalkan sujud sahwi, maka sunat meninggalkan baca kunut, sunat dia sujud sahwi. Bila dia tak sujud sahwi, maka tidak mengapa-ngapa pun. Faham? Cuma orang yang mengatakan sunat, bila dia sujud sahwi, dapat pahala sujud sahwi. Kerana Nabi pernah melakukan sujud sahwi. Boleh pahala kepada dia. Tapi barang siapa yang sengaja tak mau baca kunut, dan sengaja tak mau sujud sahwi, tak, maka tidak berdosa apa-apa pun bagi dia. Semayangnya telah pun sah. Orang tanya Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar yang lepas, apa hukum orang yang semayang subuh dengan tidak membaca kunut, kemudian tidak pula melakukan sujud sahwi? Jawab Syekh kita, maka orang yang semayang subuh jika tidak membaca kunut, maka semayangnya telah pun sah. Barang siapa yang membaca kunut, maka semayangnya juga sah dan dapat kelebihan pahala membaca kunut. Dan barang siapa yang tidak sujud sahwi kerana terlupa membaca kunut, maka semayangnya juga tidak kekurangan apa-apa pun, cuma dia tidak mendapat pahala sujud sahwi. Itu saja jawapan. Nah, mudah bagi kita. Nah, tak payah sikit. Bolehkah seorang yang mau solat sunat beriman dengan seorang yang solat fardu? Pendapat jumhur ulama mengatakan sebaiknya orang yang semayang fardu ikut solat fardu. Orang yang semayang sunat ikut belakang orang semayang sunat. Sebahagian kecil daripada ulama-ulama fiqah termasuk fuqaha mazhab Syafi'i yang terkemudian pada zaman Syekh Ibn Hajar, zaman Syekh Ramli, mengatakan dibolehkan semayang sunat belakang semayang fardu. Semayang fardu belakang semayang sunat. Ini satu lagi masalah khilafiyah. Khilaf a'imah ini menjadi rahmat bagi kita. Lah gila. Nah, dia berasa senang hak mana. Jangan dengan tujuan nak bermudah-mudah pada agama sudah. Kerana kita nak beribadat. Kita rasa kita nak buat. Nah, belakang orang yang semayang sunat. Kita nak qada fardu. Tu imam bahan terawih. Kita nak qada fardu. Boleh. Kerana ada juga kaul yang mengatakan. Nah, dasar balok. Rugi masa je balok. Boleh tak solat Jumaat dijamak dengan solat asar? Jawapannya boleh. Yang tak bolehnya solat Jumaat itu disemayang, dikerjakan dengan kosong. Ada lagi? Bahang satu rakaat. Berapa bahang satu rakaat Jumaat? Kosong. Itu dah boleh. Dan lagu mana jamak? Jamak takdim saja. Jamak takhir tak boleh. Jamak takhir semayang Jumaat tu tunggu dalam satu asar. Mana jadi? Jumaat apa dah seorang diri gitu. Nah. Kali kira je bahang Jumaat dalam waktu asar. Pas semayang Jumaat, bangun baca sebuah seorang diri. Ha, jaga gila. Ha. Baik. Lepas semayang Jumaat, kita semayang asar serta merta. Ha, itu panggil jamak takdim dengan asar. Tak masuk lagi waktu asar, semayang. Tapi janganlah dengan fasil, dengan perceraian yang lama. Lepas semayang Jumaat, terus bangun iqamah dan semayang asar. Semayang asar tu kerana nak kosor pun tak apa, nak semayang tamam pun tak apa. Kerana makna jamak, himpunkan saja. Ingat, lepas salam, jangan tunggu imam wirid lama-lama. Nah, terus bangun. Sedikit kita zikir, dimaafkan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangun. Dan sunat iqamah untuk semayang asar pula. Nampak? Kerana kita orang musafir. Boleh? Ha. Jangan bagi putu walak lah. Nah, ha, ni di keluar makan nasi tu pasti nak sambung, tak jadi lah. Tak, tapi kalau keluar ambil wuduk boleh. Keluar ambil wuduk. Tak. Ha. Bagaimana kalau imam terbatal pada rakaat pertama dalam solat Jumaat, boleh tak diteruskan? Solat Jumaat imam terbatal, dalam pendapat yang masyhur, hendaklah diganti. Teruslah solat, tapi digantilah. Dia sama dengan solat fardu. Kalau kita sembahyang seorang-seorang sebab imam batal, jadi sembahyang seorang-seorang pahala. Tapi kalau kita nak pahala lebih lagi, orang belakang tu imam ganti. Nah, umpamanya tu imam batal ke? Maka sembahyang Jumaat, kalau kita nak teruskan dapat Jumaat, bila batal tu imam, mesti mengganti. Orang yang ganti, orang yang dengar khutbah, kata dalam mazhab Syafi'i. Dia dengar khutbah Jumaat, dia boleh ganti. Biasanya orang sah depan dia dengarlah khutbah. Nah, Ha, dia ganti. Kalau tu imam tu dah selesai membaca Fatihah, kemudian tu imam lari kerana batal, nah, maka yang masuk ganti tak perlu lagi mengulang Fatihah. Baca surah sajalah. Nampak? Baca surah sahaja. Ha. Tapi kalau dah tak pandai, siapa nak ganti? Kalau sembahyang jemaah kan, 10 orang makmum, tu imam dah tengok tu imam lari. Tu imam lari pegang punggung boleh. Ha, tak buasi. Nah, makmum kata siapa nak pergi ni? Makmum kata orang sebelah aku lah. Aku relax dulu lah. Orang sebelah makmum kata orang sebelah aku kau. Dahlah gua ni mu tengok aku tengok mu, mayang seorang-seorang. Pergilah depan tu, ganti tok imam. Tak. Pemain tambahan, reserve dia panggil masuk. Macam bola kan? Nah, kalau sakit seorang ada orang ganti tau. Kita ada ganti mesti ada ganti. Nah, nombor 17 keluar. Ah, nombor 14 pula masuk. Nah, mesti ada ganti. Bola badminton tekrok mesti ada ganti. Tiba-tiba tok imam tak ada ganti. Nah, ha, kau mas pandang aku. Di depan kau. Nah. Ha. So imam yang batal lari, jangan tunggu situ. Sengih situ. Tak. Lari ada tok imam. Dia tak ada situ sengih. Tengok muka luga. Mang, larilah oi. Serabu tengok muka dah mu batal dah terjun kat tikat kau. Lari. Ha. Ha, dia sengih-sengih gitu. Apa benda tok imam kau? Bukan tok imam sini. Faham? Jadi nak kena kabar belaka baru reti. Sekejap lagi. Boleh sekejap lagi dah. Gila. Dia? Mana? Tong ni kat mana tong ni? Ada dah? Dekat mana tak? Haa, jadi sementara ada 3 lagi soalan, kita lancarkan pungutan derma fi sabilillah untuk Al-Fadhil, untuk Ustaz Hashim, untuk surah ni. Haa, untuk surah ni. Baik, untuk kebajikan surah ni. Neh, ditulis sini. Haa, pungutan derma fi sabilillah di luar sana sekarang juga. Neh, haa, jadi saya lancarkanlah. Nah, saya bukan lancar derma, lancar kutipan derma. Ah, ha, tolong berilah kat luar ni. Nah, ni hak-hak mualah juga ni. Nak pergi masih sembuh kau. Takut macam hak hari tu. Dah, hak dibaluk hari tu. Hmm, telefon ni di pasir sembuh tak ada sekarang. Ah, ha, 2000 mampus saja. Nah, eh? Ha? Ah, ha, jangan lain kali jangan gaduh. Kalau mari ngaku jadi mualah lah begitu ni, jangan gaduh nak beri. Memang kita ni nak beri derma, jangan gaduh. Siasat dulu. Dah, bertenang dulu. Ni apa benda siapa? Orang nak ngajar tu nak bilang biti depan orang ngajar. Tak ada lagi surah dalam dunia buat gitu. Nak? Ha, nak bilang biti, bilang belakang tu. Ha. Kita mari jauh-jauh nak balik awal. Dia nak bilang biti tu depan ni. Ha. Komang sepana. Sepana hidup. Ha. Ha. Jadi, ingatlah tu. Tong itu depan tu, letaklah. Fisabilillah. Tidak akan kurang harta daripada bersedekah. Nampak? Beri. Kalau berkasih sayang RM5, RM50. Nak berapi hak dalam kocek di rumah beribu dia ada buah katil dalam payang. Nak tak sayang beri berapi sikit lagi. Ada balasan di sisi Allah SWT. Paling kurang tu akan bayar RM1, RM10 tu je tak. Maksudnya kita tak nampak masa kita beri ni, dan kita mati baru nampak. Sebelum mati beri lu. Nak ni sedekah piala Thomas bodoh. Derma piala Thomas. Derma apa piala Thomas? Nah, derma untuk artis pergi berubat di Australia. Bodoh. Faham tak? Kawan tu jota piti ada. Beri derma tak? Semoga cepat sembuh dapat kembali bernyanyi. Bodoh tu. Ni, derma fisabilillah untuk kegunaan kebajikan surau. RM1 kita beri, paling kurang RM10. Nah, masa ni tak nampak. Bila mati lagi baru kita nampak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Tolong bersedekah, tolong derma, tolong infak sebelum datang malaikat Izrail kepada kamu mengambil nyawa kamu. Dosa itu akan ditanggung oleh suami sampai bilakah suami tanggung dosa isteri? Kalau suami telah beritahu berkali-kali si isteri masih melakukannya, contoh lengoh-lengohkan solat, memakai stoking ketika keluar rumah dan lain-lain, adakah suami masih menanggung dosa isteri? dia gini, perkara yang wajib kita beritahu dia tak buat juga, maka dia yang tanggung dosa. Dosa suami kepada perbuatan isteri ni gini. Suami isteri tidak semayang, suami tak suruh, hak tu tanggung dosa. Tapi bila suami telah pun suruh, isteri tak buat juga, maka suami tidak lagi menanggung dosa. Nampak? Sekarang masuk waktu maghrib, kena suruh pula. Tadi lepas babak. Masuk maghrib, semayang maghrib tu. Berdosa tak semayang ni? Nah, dia tak semayang juga. Dia duduk dalam bilik, dia buat macam semayang. Kita yang telah menyuruh, tidak lagi berdosa. Begitu juga lah kelakuan-kelakuan yang lain. Pakai stokeng, tak pakai stokeng pun. Nah, bila kita telah suruh, maka kita terlepas daripada dosa. Yang berdosa tanggung oleh suami ni, kita tak suruh. Tak suruh tutup aurat, dia keluar, dia kita tanggung dosa. Tak suruh semayang habis waktu, kita tanggung dosa. Kita tak ajar dia perkara-perkara yang wajib, sampai masa dia tak buat, kita tanggung dosa. Nah, dia gitu.